الله تعالى باب المساقاة والمزارعة كده. قال باب المساقاة. Ini sudah berapa kali kita dengar karena masuk di akad jual beli, masuk lagi di akad syarikat kemarin, ya ini lagi dibahas secara khusus musaqo wal muzaroah. Musaqo minta disiramkan, muzaroah ditanamkan, ya tajuzul musaqo, langsung beliau katakan boleh melakukan akad musaqo. Boleh melakukan akad musaqah. Iya. Dan disebutkan ini merupakan pendapat mazhab fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan selain mereka. Dan tidak ada yang menyelisihinya kecuali Abu Hanifah. Padahal di sebagian perkara Abu Hanifah antum tahu kan mengamalkan kias. Tapi sebagian tempat dia tidak amalkan kias. Padahal yang paling terkenal mengamalkan kias siapa? Abu Hanifah. Tapi di sebagian tempat tidak. Dia tidak amalkan kias. Dia tidak amalkan kias. Mayoritas. Boleh kan karena sama ini dikiaskan dengan amalan-amalan yang lain. Dan dalil-dalil akan disyariatkannya itu banyak dan sahih. Sementara dalil yang mengatakan tidak boleh yang dipakai oleh Abu Hanifah, para ulama menjelaskan itu mutarid. Hadis-hadis yang dipakai adalah goncang. Ya, dari sisi sanad, demikian pula dari sisi mata. Adapun dalil yang disyariatkannya misalnya hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, kata beliau, anna Rasulullah SAW amal ahla Khaybar bisyatri ma yakhruju minha min samarin au zar'in. Bahwa Nabi SAW memperkerjakan penduduk Khaybar dengan pembagiannya setengah apa yang keluar darinya berupa buah-buahan ataupun tanaman itu. Setengah. Kalian garap, hasilnya kita bagi dua. Hanya hasilnya kita bagi dua, ini dibolehkan. Ini kan masuk musaqo ini. Kalau buah-buahan, kalau buah-buahan namanya musaqo, kan disiram pohonnya. Kalau zara' berarti ya tiang tanaman, digarap tanahnya. Ini masuk di dalamnya, masuk di dalamnya. Bahkan ini dilakukan oleh orang-orang Ansor, orang-orang Ansor di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau rahmatullah, tajuzul musaqo fi kulli syajarin lahu samar. Boleh musaqo pada setiap pohon yang punya buah. Ya, setiap pohon tapi yang punya buah. Kata penulis dikaitkan dengan yang punya buah ini diperselisihkan. Apakah memang disyaratkan yang punya buah seperti kurma, anggur? Kalau di kita apa misalnya? Pohon yang punya buah dipakai buahnya? Kelapa. Ya? Kelapa sawit atau kelapa biasa? Ya? Iya kan? Kelapa sawit atau kelapa yang biasa? Mangga apalagi yang berbuah? Hah? Banyak. Apa Ahmad? Langsat. Oh ya, Masya Allah. Baiklah Ahmad. Pokoknya kata beliau semua yang berbuah. Semua yang berbuah. Ah, ini disepakati kalau bilang semua yang berbuah. Cuman apakah boleh akad musaqo pada yang tidak berbuah? Tak? Seperti apa misalnya yang tidak berbuah? Dari pohon? Apa? Hah? Karet? Iya, itu buahnya itu namanya. ada hasilnya itu. Maksudnya tidak ada hasil lain kecuali pohonnya. Jati. Apa lagi Pak Ahmad? Wah, banyak jatinya di pohon ini. Dia ingat itu langsung. Apa lagi? Hah? Tidak ada banyak. Jati. Hah? Apa dia bilang? Kayu gaharu, ada kayak orang tanam begitu. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Ini kayu, apakah boleh atau tidak akad musako? Ini diperselisihkan. Ini yang diperselisihkan. Dan mengatakan harus berbuah itu adalah pendapat jumhur fuqaha. Ya. Ini masya Allah. Bahkan Imam Syafi'i tidak boleh kecuali pada nakhil wal inab. Itu Imam Syafi'i lebih khusus lagi. Tidak boleh kecuali pada kurma dan anggur. Lebih khusus lagi. Belum bilang. Iya. Adapun yang lainnya tidak. Yang tidak berbuah itu tidak. Tapi yang benarnya adalah boleh musako pada setiap pohon. Berbuah atau tidak berbuah. Kenapa? Karena kalau tidak berbuah, ya kan pohonnya kan berharga, ya kan? Kalaupun tidak dipanen buahnya, tapi yang dipanen apanya? Pohonnya, kan? Seperti tadi, jati, kelemahan. Walaupun lama, kan? Berapa tahun, tapi kan, masya Allah, sekali dapat, banyak. Seperti gaharu tadi, masya Allah kalau dia punya tanam gaharu itu. Masya Allah, iya? Itu harus penjagaan ketat, ya? Banyak pencuri nanti. Ya kalau misalnya itu kan enggak jual pohon tapi enggak jual enggak ada buahnya tapi kayunya mahal. Ini boleh dan yang itu yang benarnya. Itu yang benarnya. Walaupun tidak berbuah tapi kalau pohonnya bermanfaat juga masuk di dalamnya. Karena dalil dari orang yang mengatakan tidak itu karena ya yang di zakat itu yang buahnya saja. Yang di zakatnya adalah apa? Yang buahnya saja. Kan ketika dipanen, yang dizakati apa? Hah? Ketika dipanen, yang dizakati apa? Buah tuh kan dibilang saat panen ada zakat. Dipahami ini? Yang buahnya saja. Enggak. Yang benarnya pohon juga ada zakatnya. Zakat harta. Bahkan masuk nanti dalam zakat perdagangan. Kalau dia tanam untuk diperdagangkan pohonnya, paham kan? Langsung ada apanya? Ada zakatnya. Zakat perdagangan sudah kita jelaskan di buku apa kita zakat ada namanya zakat urut tijaroh ada namanya zakat urut tijaroh jadi ini yang benarnya ditambah lagi hadis tadi itu hadis Ibnu Umar tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperkerjakan penduduk Khaybar dengan ya satrima ya khuruju minha min samarin aw zar'in setengah yang keluar darinya berupa buah-buahan ataupun tanam-tanaman ini semua berkait masuk yang berbuah ataupun tidak berbuah berbuah atau tidak berbuah ini yang benarnya alhamdulillah berlaku umum kemudian kata beliau rahimallah bijuz in min tamarihi musya'an ma'luman dengan bagian dari buahnya musya'an ma'luman tahu musya'an tak? Bukan ain persennya yang sudah dimaklumi. Tidak boleh barangnya. Maksudnya tidak boleh antum bilang antum tanam ini sepotong sana untuk kamu, sisanya sini untuk saya. Tidak boleh. Harus bentuknya apa? Musya'an. Musya'an itu thuluth. Sepertiga. Dah? Nis setengah. Rubu' seperempat. Paham pembagian ini? Harus pakai seperti itu. Persennya. Persennya. Dan harus dimaklumi, maksudnya ditentukan di awal, jangan tentukan di belakang. Ya, kamu hasilnya, kamu sekian, saya sekian, harus di awal. Jangan nanti tunggu, kalau banyak kamu sekian, kalau sedikit kamu sekian saja, tidak boleh. Pokoknya di awal harus bilang, kamu 50, saya 50. Ya berapa pun hasilnya, sudah setengah-setengah. Di awal. Sudah dimaklumi. Ini masya Allah. Tentunya ini untuk menolak perselisihan yang ada nanti. Ketika dapat hasil atau ketika tidak dapat hasil. Ketika hasil banyak atau ketika hasil sedikit. Kemudian kata beliau rahimallahu wal muzaraah Fil ardi bijuz'in min zar'iha. Ini sama tadi musaqo, ini juga apa? Muzaro'a, muzaro'a atof keta juzu. Ya, di tadi itu. Wa tajuzul musaqo, atofnya wal muzaro'a. Maksudnya apa? Wa tajuzu al muzaro'a fil ardi, di tanah. Bijuz'in min zar'iha, dengan bagian dari tanamannya itu. Tapi masih tetap musyaan. Ya, musyaan. Sama seperempat, seperdua, sepertiga. Sawa'un kana al-badru minhuma. Sama saja apakah bibitnya dari keduanya? Au min ahadihima, atau bibitnya dari salah satu dari keduanya. Iya kan? Sama saja. Nah, bibit dari keduanya maksudnya sama-sama. Ini ada tanahnya, ini saya punya bibit, kamu juga punya bibit, tanam di situ di tanah saya. Paham kan? Kan tinggal nanti persen baginya yang beda. Saya ada bibit, ada tanah, tentunya beda dengan hanya orang yang ada bibit dan yang tidak punya tanah. Paham kan? Terus kalau dia kasih impaskan, saya ada bibit setengah dan saya tanah, jadi cukup satu antara bibit dan tanah. Kamu punya bibit tengah dan kamu tenaga, berarti satu juga nilainya kan? Bang dan berarti sudah 50-50. Iya kan? Saya punya bibit tanah, kamu punya bibit tenaga. 50-50. Ah, selesai masalah. Ditentukan begitu. Iya. Au min ahadihima, atau dari salah satunya saja. Artinya saya punya tanah. Tanami tanah saya itu, kamu juga bibitnya. Boleh. Boleh. Ya kan? Dengan pembagian yang telah dimaklumi di awalnya. Ini boleh. Liqauli Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anuhuma, amala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla Khaybar. Ini hadis tadi Bukhari Muslim. Amala ahla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla Khaybar bisyatri ma yakhruju minha min zar'in aw thamarin wa fil ladin. Ini yang tadi. Ala ayyatamiluha min amwalihim. Ini dia. Wa 'alal amil amalu ma jarat fil 'adatu bi amalihi. Ini istilahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkerjakan penduduk Khaybar dengan setengah apa yang keluar darinya berupa tanaman atau buah-buahan. Dalam lafaz ini, lafaz ini yang penting. Ya, lafaz ini yang penting. Ala ayya'tamiluha fi amwalihim. Mereka ya'tamiluha, mereka beramal di situ dari harta mereka. Artinya mereka yang badar. Mereka bibitnya. Nabi hanya punya apa? Tanah di Khaybar. Mereka diperkerjakan, mereka yang badar, mereka yang tanah, mereka bibit. Tapi nanti hasilnya apa? Bagi dua. Enggak apa-apa. Paham kan? Hasilnya bagi dua. Boleh. Ini masya Allah. Kemudian yang kata beliau rahimallahu taala, wa 'alal amil amalu ma jaratil 'adatu bi amalihi. Dan bagi al-amil, untuk beramal, bekerja sesuai dengan kebiasaan. Apa yang harus dilakukan? Dah. Sesuai dengan kebiasaan. Sehingga nanti kalau terjadi kerugian, dilihat nanti kalau dia sudah melakukan hal sesuai dengan kebiasaan, alhamdulillah tidak ada denda, tidak ada apa-apa. Karena memang dia lakukan. Tapi kalau dia telantar, ini harus disiram, ternyata ini tidak siram. Paham kan? Ya, ini bisa dia dikasih arahan dan kasih denda. Ya, karena ketelantarannya menyebabkan harta itu rusak. Ya. Tapi para ulama mengatakan kalau salah seorang dari keduanya mempersyaratkan satu syarat, boleh juga. Maksudnya tadi kan dia melakukan beramal sesuai dengan kebiasaan. Tapi kalau dia syaratkan, ini saya, ya misalnya ya, anggaplah kalau orang tanam pohon jati di awal-awal habis tanam, anggaplah siram sekali sehari misalnya, anggaplah. Kalau ditanam musim panas, tapi dia persyaratkan, ini dia syarat kamu siram 3 kali sehari. Boleh, tidak apa-apa. Karena al-Muslim ala surut ini. Tidak apa-apa. Ya. Ini diboleh. Kemudian kata beliau selesai. Walau dapa'a ila rajulin dabatan ya'malu alaiha wa ma hasala bainahuma jaza ala kiasi dhalik. Sekarang kan tadi masalah tumbuhan, pohon. Bagaimana kalau kendaraan? Kendaraan. Paham pembicaraan kita sekarang? Jadi perlu ikutkan. Mubar ada motor. Mubar ada motor. Zainuddin lagi, enggak apa-apa. Ya? Bilang ke Mubar, Mubar, saya pakai Grab ini motormu. Ya, Grab ini. Ya. Mubar bilang, boleh. Kita bagi hasil, kamu tenaga, saya barang. Sama ini. Berapa persen? Enggak boleh Mubar bilang, yang penting kamu store 100 ribu. Terserah, sisanya untuk kamu. Boleh gak ini? Boleh gak ini? Kalau begitu apa? Enggak boleh, sama dengan tanaman itu. Sana kamu, sini saya, enggak boleh. Yang penting pakai musyaan. Hasilnya sekian. Kalau Mubar syaratkan, isi bensinnya penuh ya. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Sama dengan itu tadi, siram 3 hari sekali. Dari siram dalam sehari 3 kali. Boleh, enggak apa-apa. Al-Muslim ala syurutin kan mudharabah, musyarakah. Bukan masalah riba ini. Hati-hati, pisahkan. Jangan gabung masalah. Karena sebagian orang enggak tahu pikiran gimana. Dia gabung antara masalah akad syarikat dengan akad apa? Jual beli yang riba. Hati-hati. Paham kan? Jadi kalau Mubar ini akad apa ini? Akad bagi hasil. Kalau dia persyaratkan, kamu isi bensin. Enggak apa-apa, sebagaimana dalam tanah. Kalau kita katakan, sudah ini tanah saya, kamu tanam bibitnya dari kamu. Boleh, tinggalkan bagi hasil saja. Tadi Zainuddin dikasih isi bensin, boleh. Apakah ini riba? Tidak. Ini akad apa ini? Akad apa ini? Musyaraka, mudoroba. Dibaham kan? Artinya siapa yang masukkan saham, masukkan biaya, setelah itu disetujui, bagi hasilnya berapa? Boleh. Hati-hati ini banyak kesamaran di luar sana. Ya, orang-orang berbicara dalam masalah apa? Perdagangan. Demikian pula masalah riba. Banyak orang katakan riba, padahal itu bukan riba. Padahal itu bukan riba. Kenapa bisa? Karena sama dan sebagian masalah. Masalah beda disamakan. Masalah yang beda disamakan. Itu sebabnya. Ini masya Allah. Ini masalah. Kata belum? Lau contoh. Walau dapa'a ila rojulin dapat. Kalau ada seorang memberikan kepada orang lain dabah kendaraan, ya amalu alaiha, dia bekerja menggunakan kendaraan itu. Wa ma hasala bainahuma jaza ala kiasidan. Dan apa yang terhasilkan antara keduanya boleh dikiasikan hal itu. Hasilnya boleh dibagi. Dikiaskan. Sama kan? Iya kan? Tadi tentang tanaman, ini tentang kendaraan. Sama. Iya, yeah. Ini masya Allah. Ini selesai. Jam berapa? Belum. Masih lanjut deh. Boleh satu bab lagi? Selesai jual beli. Alhamdulillah. Selesai jual beli. Selesai. Mulai dari akad jaiz, akad lazim. Itu tadi musaqah muzaraah itu akad apa? Jaiz. Akad boleh. Iya. Sekarang alhamdulillah kita keluar. Sekarang masuk bab ihya'il mawat. Ini mulai mudah ini. Bab menghidupkan yang mati. Menghidupkan yang mati. Maksudnya tanah menghidupkan yang mati di sini. Wahyal ardu dathiro. Dia adalah tanah mati. Tanah mati di sini maksudnya tanah, bisa tanah mati, tanah hutan rimba. Jangan sampai ada mengatakan tanah mati maksudnya tanah yang tidak ada pohonnya. Bisa dua. Tanah yang tidak ada pohonnya, pohon yang tidak ada, pohon yang ditanam maksudnya, atau tanah yang banyak pohonnya tapi pohon liar. Pohon apa? Pohon liar. Ya? Hiya allati la yu'rab laha malik, yang tidak ditahu ada pemiliknya. Kalau ditahu pemiliknya kemudian mati punya orang itu. Iya. Ada batasan-batasannya. Ini tidak ditahu pemiliknya, tanah mati terus enggak ada pemilik. Apa yang harus kita lakukan di sini? Dan apa hukumnya kalau ada orang yang mematoknya? Ini yang dibahas. Faman ahayaha malakaha, siapa yang menghidupkannya maka dia yang punya. Ini ada kaidah dasar dalam kaidah fikih. Apa itu? Mantap. Man sabaqa ila mubahin fahuwa ahakku biha. Siapa yang duluan mendak ke perkara yang mubah maka dia yang berhak terhadapnya. Artinya dia pemiliknya. Man sabaqa ila mubahin fahuwa ahakku bih. Siapa yang duluan kepada perkara mubah maka dia yang punya hak terhadap itu. Iya, maka di sini faman ahyaha, kan tanah mati tanpa pemilik. Siapa yang menghidupkannya malakaha, maka langsung menjadi miliknya. Paham kan? Misalnya Mubar, dia sisir pulau di Muna Barat. Wah, ada pulau yang tidak berpemilik. Nah, tidak ada sama sekali tanda-tanda kehidupan. Langsung dia pagar satu pulau itu. Ini punya saya. Alhamdulillah mau bangun pesantren misalnya. Paham Mubar? Jelas ini Mubar? Jelas ini? Antum yang punya itu. Antum yang punya. Ini Masya Allah. Apa dalilnya? Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahya ardhon maitatan fahiyalah." Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka itu punyanya. Nanti akan disebutkan. Maksudnya menghidupkan di sini bagaimana? Belakang sebutkan. Wa ihya'uha imaratuha. Itu tadi hadis dasarnya itu. Hadis dasarnya tadi itu. Hadis yang disampaikan oleh penulis itu adalah dasarnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Itu hadis pokoknya. Wa ihya'uha imaratuha bima tatahayya'u bihi lima yuradu minha kattahwid 'alaiha. Masya Allah. Dan menghidupkannya yaitu memakmurkannya, yaitu dengan apa yang dia siapkan dengannya terhadap apa yang dia inginkan darinya. Maksudnya apa yang dia inginkan dari tanah itu? Ya, siapa tahu dia inginkan di situ untuk berternak. Satu pulau dia pagar, dia kasih masuk 100 ekor sapi misalnya. Berarti ya dia siapkan itu untuk sapi begitu. Paham ya? Kalau untuk cocok tanam lain lagi, tergantung. Tidak bisa dikatakan harus begini. Tidak, tergantung. Ini dia hidupkan untuk apa? Paham Mubar? Ya, untuk apa? Seperti apa beliau bilang? Katahwir. Seperti memagarnya keliling. Dari kata ahato. Atau hawato. Tahwir. Memagarnya keliling. Dan pagar, tidak harus maksudnya pagar. Ini macam-macam pagar. Karena kadang di gunung, pagar pakai apa Mubar? Pakai batu. Begitu memang orang di kampung. Kalau mau pagar tanah, batu. Bahkan lebih bagus batu, karena tidak masuk babi. Misalnya, jadi tahu batu? Susun, bukan pakai semen. Batu saja disusun. Paham? Pagar pakai batu. Bisa juga pakai pohon. Betul gak itu Mubar? Orang di kampung. Orang kampung ini kalau orang kota gak bisa dihayalkan. Karena di kota pagarnya Masya Allah. Iya. Orang kampung ditanya ini. Jadi terpaksa kita tanya Mubar. Oh, tanya juga Soleh. Banyak pohon anunya itu Soleh. Pohon apa itu? Jambu. Mente-mente. Masya Allah. Pakai apa ke pagar mente nyantung sana? Hah? Pakai batu. Masya Allah. Paham gak ini? Jelas ini? Jadi yang penting pagar alaiha atasnya. Itu sudah dinamakan menghidupkan. Jadi tidak selamanya hidupkan maksudnya tanam pohon hidupkan. Tidak. Pagar hidupkan. Ini satu. Kedua, wa sawqil ma'i ilaiha idza aradaha lizar'i. Dan mengalirkan air kepadanya kalau dia ingin menanaminya. Iya kan? Jadi di sana tadinya mati, ya, tidak hidup, dia pagar, setelah itu dia alirkan air ke sana. Oh, sudah, itu sudah menghidupkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa qal'i ahjariha wa asjariha al-mani'ati min gorsiha wa zar'iha. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga, yaitu dia cabut batunya. Paham kan? Karena kadang kan banyak batu. Betul enggak itu, Mubar? Dia bersihkan batunya, wa asjariha, pohon-pohonnya. Maksudnya mereka biasanya kalau di kampung gunung dia tebang pohonnya. Diganti dengan tanam coklat. Iya. Yeah. Betul enggak itu Abdurrahman? Mana Abdurrahman? Abdurrahman Sengkang. Sengkang dia. Enggak hadir ya? Enggak ikut fikir dia. Enggak ikut dia. Alhamdulillah. Iya. Yeah. Kolaka ya, bukan Sengkang. Kolaka. Punya banyak kebun banyak. Jadi di tebang pohonnya itu sudah termasuk apa? Imaroh. Ini hutan ini banyak. Dia tebang seluruh pohonnya, imaroh. Ini cara, walaupun dia tidak pagar. Kalau dia sudah tebang semua pohonnya, imaroh. Setelah itu, wa in hafaro fiha bi'ron fawasola ilal ma malaka harimahu. Masya Allah. Cara selanjutnya, kalau dia gali padanya sumur, terus dia sampai ke air, gali sumur terus sampai ke mana? Sampai airnya. Malaka harimahu, maka dia memiliki harimnya. Apa maksudnya harimnya? Di sekitarnya, di sekitar sumur itu. Karena kenapa? Sangkaan kuat kalau orang mau gali sumur, berarti dia mau tanam di situ. Berarti dia punya di sekitarnya, sekitar sumur. Berapa? Belum bilang wa huwa khamsuna dhira'an min kulli janib, yaitu 50 hasta dari segala sisi. Jadi ke sana 50, ke sana 50, ke sana 50, ke sana 50. 50 segala sisi. Paham kan? 50 dari segala sisi. Dari iya, walaupun tak pagar. Dia gali sumur di sini, langsung dia punya. 50 ke sana, 50 ke sini, 50. Dipaham ini? Masya Allah. Jelas ini. Jadi tidak harus apa? Pagar. Jadi orang langsung ukur. Di luar 50 ini, baru boleh dia patok. Yang lain. Iya. Wa inkanat adiatan. Tapi belum bilang inkanat adiatan. Maksudnya biir adiah. Sumur yang biasa, sumur dulu. Tantum sumur dulu. Kan beda sumur dulu sama sumur sekarang. Sumur dulu kalau orang gali, besar. Ya, makin dalam pasti makin besar. Karena dulu tidak ada untuk tarik tanah. Pasti dia buat mulutnya. Paham ini? Untuk naik. Paham kan? Untuk naik. Ini kalau kita dapat orang kampung dari dulu. Ya, sumur dulu. Kalau sumur sekarang kan apa? Ya orang tinggal bor satu mata bor ke bawah. Ini kalau sumur dulu. Iya. Kemudian kata beliau wa harimul bi'ril badi 25 dira'a. Adapun batasan sumur yang baru, sumur orang sekarang ini, maka 25 dira', setengah dari tadi. Kalau tadi kan berapa? Hah? 50. Karena masalahnya itu yang dia pakai sumur, gali sumur itu kadang makan 10 kali 10, 10 kali 15. Iya, karena untuk tanahnya yang ke bawah, tanahnya yang ke bawah digali ke atas, tertimbun besar. Antum pernah lihat? Mubar, jauh airnya antum di sana? Dekatnya. Tidak konsentrasi dia. Iya, dulu kalau kita di kampung begitu, galinya 20 meter. Bayangkan tanahnya berapa itu yang keluar, ke kiri dan ke kanan. Iya, galinya berbulan-bulan, belama, karena dalam, karena dalam. Jadi untuk sumurnya ini memang sudah luas. Jadi kita katakan 50 ke sana, 50 ke sana. Nah, sementara yang sumur badi, sumur sekarang yang baru ini, ya, apalagi sekarang cuma bor, itu cuma berapa? 25 dirham. Jelas kan? 25 dirham. Ini pembagian ini, ya, berdasarkan urup semuanya. Berdasarkan apa? Urup semuanya. Iya? Walaupun para ulama sekarang lebih menguatkan dalam hal ini karena tidak ada dalilnya. Kembali saja ke uruf. Tidak ada dalilnya. Kembalinya ke mana? Ke uruf, ke kebiasaan. Ya sebenarnya sekarang ini dikatakan, kalau dia gali sumur ya tergantung jangkauan sumur ini berapa. Bisa dikatakan seperti itu. Berapa jangkauannya? Sampai kemana kalau ini sumur digali? Dia dapat ini. Oh, ada ulama juga yang berpendapat seperti itu terkait dengan batasannya, terkait dengan batasannya. Iya, selesai al-ard, al-amwat, iya, tanah yang mati. Setelah itu kita akan masuk dalam bab al-ju'alah. Iya, kita masuk besok. Alhamdulillah. Sudah lebih dari setengah nih jilid ini. Yes, sir.